Ya Bismillahirrahmanirrahim, kula terangaken dalam sejarah Islam sing paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok napa? Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sotikang, riwayat dari Kanjeng Nabi, sampean ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan, suku, kabilah, ras, marga itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan, bahkan dalam proses nopo dakwah, dalam proses nopo dakwah. Tak gento-gento nih wong Quraisy, wong Quraisy itu gudeg benar. Setiap saat ingin bunuh nopo. Nah. Tapi karena punya gengsi marga, umpama Muhammad matilah yang mateni mereka orang liyo. Paham? Matilah nak dipateni dia, ya anak ditabok, ditabok bapak itu, ditabok wong liyo tetap bapak ratri. Antri, padahal anak mah gue takut apa nanti, pak. Bucu gue ngoten, nak wong dia darah ni elek, kalau dia ni saya ngeblon dulu. Padahal ni ngomah, dia ni dia darah ni bucu ni apa? Elek. Dan sampean ngerti kan, selalu sulit dakwah. Nabi ni di Mekah 13 tahun, dan tiap tahun ni ku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau boleh balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji, karena haji itu ibadah jahiliatan, wais. Buat Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf. Ya mereka kalau ayami Mina ya tengguti Mina. Nah musim haji itu dimanfaatkan Nabi memperklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasulullah. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun. Tiap tahun dakwah tidak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah itu 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj, ya. Tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yathrib, ya. 480 kilo dari Mekah. Yathrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini rumah tenan iki. Ben zaman ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini ben zaman ngerti, ya. Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkat cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini rungokno tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu rungokno. Orang-orang Aus dan Khazraj. Ini rungokno. Kula baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampean ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, soal agama apa saja itu mesti membawa seberkat kebenaran, ya secercah nawa kebenaran. Wong Aus Khosros ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu Nabi, karena mereka di komunitas Yahudi di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yathrib nih rumah tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang, termasuk membicarakan calon ada Nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Nah, kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini zaman ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thoriqi apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku. Itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran itu wa mi waro Ishak apa? Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf itu terkenal Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Ibnul Karim ke Yusuf bin Ishak, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur li'ab kalian Yahuda CS yang lahir Ali Saron CS ini itu dinasti Yahudi. Namun Yusuf kalian Bunyamin yang gasless muslim Yahuda CS jadi kelompok Yahudi yang saat ini jadi bangsa apa? Bangsa itu malah ini acara sejarah Palestina kalian Yerusalem ini orang Yahudi secara legitimasi agama yang panjang bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab pun akan mengusir orang Yahudi ke Palestina ya rapati gelem. Mereka sejarah Islam lah daerah ini bumi Yahudi di sebuah Nabi Ibrahim. Ibrahim itu anak Nabi Ishak. Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda cek. Das. Akhirnya sampai saat ini jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan Sinten tahun 6664 niku, sebetulnya sudah dulu juga masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah, mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing saiki negara napa? Israel. Lah wong Palestina itu sakjane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulanya nganti kiamat PBB sudah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel. Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika, itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai. Tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama. Ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Ya, saya nak liani Yerusalem, PPN rapopo. Misalnya jalur Gaza, mati masalah itu apa? Yerusalem. Keyakinan wong Islam, Nabi nate sholat pas badai merah di Yerusalem. Keyakinan wong Yahudi, niku gawe bambai. Lah wong Islam mek wong Yahudi mung misana. Paham kok napa? Misan. Mulane wong ku gedeng misanan tuwa, ngger wong mek misanan mesti ra cocok. Iku wis sunah tuwa, paham. Nabi Muhammad iku rak turunan Kinanah, ben sampean ngerti cilik-cilik anak Nabi itu satu darah. Wa adna nu bila roy bin inda dabil ulumin natabiya ila zabihi Ismail anisbatuhu komentan. Sayyid Adnan iku min zuriyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namine Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah. Paham ya? Mane artis-artis jenis Sarah-Sarah wae anut gambae dhisik sing napa ya Yahudi. Sakjane Sarah yo ora Yahudi, wong Sarah lu bunyai ini, bunyai Ibrahim. Ya bunyai terus. Sing saiki bojone Carmen karo dadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim dan Sarah itu garwane Nabi Ibrahim. Melahirno Nabi Ishak, melahirno Nabi Yakub. Lepas Nabi Yakub pun melahirno jenis Yahuda. Sing kok anak turunnya jadi kelompok nopo Yahudi. Ya. Termasuk melahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dari hidup di Palestina, dia melanglang buana, terdiri didol, sampai tidur-tidur. Jadi ini Mesir, jadi Raja apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Nah, mulai dhisik Nabi Yusuf ku di masalah mbek wong wedok, kok tau sakoma mbek Zulaikha sing ayu. Sempat ketengsem. Mane Mesir ben negara Islam lae tarik perute agak mbabae dhisik ku. Wong sing Nabi lae wis rada. Iku yo ana sejarah e, dadi kabeh lan ana teori sejarah berulang. Nabi Yusuf ora wis nabi, yo ana walakot Hamad bihi wa Hamad napa? Iya. Ya cuma Nabi ora sida selingkuh, Nabi yo tau wa Hamad napa? Iya. Nabi Yusuf. Dia turunan Jateng Putih. Mesir, karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro, poligami, ini tingkat ke poligami itu ya masalah. Tapi negara rasa mela-mela, orang urusannya kok mela-mela. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, songko wong terhormat. Dua saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim lu tertarik mbak Sayyidah. Bojo nak ora pati nasab kuwi kunduk wong lanang tenan. Nak nasab karo debet mesti wong lanang. Lanane wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nak isek kere seneng wong juga numpang liwat. Tapi nak wis juga ra seneng. Mesti seneng sing marat. Mergo nurute tenan. Pak orang-orang menteri kok seneng bojo dhuwit, nak marah seneng. Dan nek jadi pejabat iso seneng kae di mergo nurut, paham. Niku mun sunah tuwa, niku ora usah protes. Ayo seneng yen babam wis ngene iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham nggih. Sing saleh lah ana apa? Nabi Ibrahim wong saleh lho. No? Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Podo-podo pindah. Kuyo joining Ethiopia, joining Afrika, tapi pindah di Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah di Amazon, di Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke Tembudi, Mekah. Nabi oleh mimpin bujuk nganggu khas Nabi. Ini tinggal yang khas Nabi gak masuk akal. Mulanya gak ada kiai kok perilakunya masuk akal. Lu rapati kiai. Nah, kiai itu juga sisi-sisi rapati masuk. Yang kiai ada ilmunya dan yang Jawa Timur. Kiai kiwali. Sekarang marat sejali duit. Di umat marat sejali duit. Nah, suka rapati sejali duit. Kadangnya umatnya tak kok. Ya, isi marat melalui sejali duit itu suka bosan. Kuis marah, terang-terang itu nyumbang masjid, nyumbang langgar. Jadi kita jalur duit, ben tau ngamal. Nah, itu wong juga setiap saat ngamal itu. Tapi ya, itu mau marah. Paham ya? Wali-wali itu seneng di jaluk umuritnya yang melarat di bangsa juga. Alasannya sederhana. Kuis marah, misalnya jadi wali, wong dunia mesere. Jadi nak marah, cuman medit. Nang marah, nanti jadi wali, nang wis. Yang suka rak wali lah untuk dunia ini. Kuis marah, rantuk. Lho tenan, sampeyan tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar suge-suge wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad, napa? Mantu tenan, mboten man. Iku tau Nabi ketamonan mboten saged hormat. Iku Nabi ora sahabat sing ngundang-undang masjid. Mulai dhisik anggere sing tekane masjid wong kere. Sahabat suge wis mulai anggere dalu gene napa? Mulai wong suge. Sing jadi masjid orang kere-kere. Nah, tapi adalah ditamu jalu-jalu. Berarti sing jadi masjid karek kelompok apa? Kere. Mulai semua sejarah berulang. Orang juga kuat itikaf. Ini ilmu kuno. Nah, akhirnya Nabi ke pengumuman. Sopo ya diantara kalian sing sopor matamuku. Jadi sing kere-kere, ya ada kere yang kayak kula ya Rasulullah. Akhirnya boleh. Dik ke diopo. Jurang tu pun orang kiri jauh. Orang wah depaya. Kita bukan nyanggupi tamunin Nabi, kita hormat tinggiin. Yo, no jatai anakmu. Wis gampang. Anakmu tu rono, buat jatai anakmu gue juga tamu. Kiri engkau. Artinya Nabi itu sendiri. Andai kan Nabi itu rasional, gampang apa? Eh, cemparan Utsman jalan udah gue hormat. Oh, raya tenggiri ini sih. Tenggiri tetap duit ngamal, paham ya? Paham, untuk pepe kiri itu gak duit apa? Ngamal. Paham, jadi Nabi itu sendiri. Boten-boten ngangin. Mulai, meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa, kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak itu turun, tidur. Seorang anak itu turun, tidak jilai, saya ingin ada kali, tidur, kena. Tapi mau sak porsi, Pak. Ya gampang kalau lampunya dipateni. Bareng tahun itu hormat, lampu dipateni ya gelontangan bareng, tawangannya di ono sing anjani. Bareng gelontangan bareng sana anjani tamune suara karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang pakai unta di sik ono marung. Paham nggih? Nah, saiki mertamu marung sik. Abi, marung saya lagi bertamu ria, jenis tamu macam apa? Kelaparan. Kalau dijamu makan, pasti saya itu jamaah subuh. Kaji Nabi, manja Nabi. Jadi ni kaji Nabi, pangeran dulu. Abek kue gue juga sangat senang abek kue. Lah cuci ya Rasulullah. Pangeran gue, mereka aksiem dulu. Cek uang kok pinter ngono. Jadi gue makan di tamu, siji rapote gue nurun anak. Nomor loro mateni lampu ben ra konangan nak mangan mbok sapor. Terus. Dene tetep bebo ngancani ya mau aku piring be sendok glundakan. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi yaiku wong larat dilatih ngamal iki sempurna dicatat santri-santri sing larat-larat. Yaiku Nabi, Nabi, wali, kiai ku mestine duwe prilaku-prilaku sing kudu rapati masuk akal. Tapi aja jajab terus gak rasional. Paham ya? Karena kalau orang marah tindak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunia ini rantuk akhiratnya rantuk. Jawal hasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut ini akan tumimburiyati biwadin ghairi dizarin indabaitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil. Ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo kurang ajar. Mau bojone hamil tua ditinggal. Mereka juga keting jamaah tablik teman-teman bojo hamil tua ditinggalkan. Iku yo ana sanate Nabi Ibrahim meninggal. Bojo pas hamil tua. Iku mulane kok ana anggere kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone diwadin ghairi dzar an intabedikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati kroso. Tawakal tenan nak ning gone padang napa? Pas. Akhirnya ke, pape ditinggal mau tunggu dan Robi ini akan tunggu kriya di jiwa di nuri bizar ini dah vertikal mukarrom Robi anal yufi musolafat al afidah teman-teman bilan. Wes walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya kembali ke Mudi, Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi itu yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar berding lain orang no bujo ini orang no bani. Melayu ngalor ngidul bolak balik rano bani. Lah melayu neng olah ngidul dikenang jadi sa'i bena sofa nopo wal marwah. Pas melayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air. Terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air. Sing dikenang jadi air nopo jam-jam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijir Ismail. Bareng wis rada gedhe Nabi Ibrahim tenange teko meneh dadi pas hamil tuwa ditinggal gedhe teko damen. Lah dhewe mas. Lah nek gedhe gedhe teman-teman arep hamil tuwa bojone di ninggal ben yo ono. Asal niru Ibrahim lho ora pergo wedi biaya itu. Akhirnya ketika Ismail rondok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang nggih, bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran ora kok bangun Ka'bah mboten wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti napa? Wa Ismail diangkat ulang. Yes, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatan Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa idz yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada, nggih. Ketika Ibrahim namung napa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Nggih, nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan iki sing dikenal dadi makam napa? Ibrahim. Kerian tinggal bareng-bareng Nabi Ismail ngaji tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah ngowe odo ora iso ngrawet spring kok. Gelem ra gelem tataane ya watu, lha itu dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ana pohon napa, Bang? Paham ya? Lalu terus dibangun kan iso mbok bangno. Desain Ka'bah setinggi itu nak anggo tataan kan mboten sah. Jadi sing dikenang wa idya far ibrahimul qaida minal baitin apa? Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun temurun sing lairno bangsa Mekah. Mboten. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi, sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sajane termasuk Nabi Muhammad. Yes, termasuk. Ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora kelio. Mergo nek kok bangsa Arab artine turunan Ibrahim yo trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko yo tok Ismail tok setuju. Lah ketika setuju iku ngurung ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nek bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing andani pendeta, Rohibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Ora ora ngandel nek iku anak. Tapi ora ana anakku. Aku itu untuk informasi akurat kok kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman, bapaknya mati zaman yang kandungan, jadi tidak mungkin kan apa. Itu detail sekali, itu pendeta, ngomong kenapa? Ya, ini ponakanku ya, bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus didalak, wabena katifaihi khotamu nubuah. Ini gue sini, bagian sini, katifaihi jari bahasa Arab. Ini wonten khotamin nubuah. Akhirnya, ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi terseumur umur rolas. Ketika Nabi umur rolikur tahun, selikur tahun. Pokoknya masa-masa gagah-gagah, ganteng-gantengnya. Ini ku dagangan dua mitra kalian Khotijah. Kalian sinten? Khotijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah notenah. Dan sama ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama. Betul. Khotijah mulai iman. Ini mulanya dari pakar-pakar tareh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah yura ibu buhero. Bergoro lah tahun, harus ngerti, nah itu calon Nabi. Ditambah Khotijah. Khotijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa, ngongkon pembantu ini, jenis Maisaro. Maisaro jenis lanang gitu. Orang Arab Maisaro jenis apa? Lanang. Ketika melaku-melaku, ternyata roh alamat nubuah. Gini ku tuzilluhul goma matuti uhus sahaib. Fajri ujabi nilai liyut dawari. Ketika Maisaro perdagangan antara Nisam, Palestina sampai Budi, Mekah. Pih ini perjalanan Muhammad. Wajan ini ku aneh. Ngomong kepanasan dia ini dikawal kalian apa? Menduk. Terus nak. Nunggu tenggene wit arah-arah napa jenenge iup-iupane iku anut arahe sinten Muhammad. Terus dari kodi ora salah meneh calon nabi akhir zaman yo iku. Muga ciri utamane min waladi Ismail. Lah waladi Ismail lah Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama nabi ora ganteng. Dadi umpama elek keriting pecah yo wong ra ngandel. Mergo sake umat era iso gaya, paham ya. Kalau sering ditakok ikut apa pangeran diskriminatif, orang diskriminatif daripada di Nabi elek, sing tersinggung umatnya jutaan, nak di Nabi ganteng rak gagah. Jadi ke di Nabi elek puasa keriting, ya iso wae wong elek dadi umur ya iso wae, tapi nak dadi pemimpin sakake dadi pemimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya sah dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndek elek kruiting pecek wah. Diarani kok bantu. Mulai di apa itu punya tenang gitu rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mboten ora usah mim. Ninggung wong akeh, paham nggih? Ninggung wong apa? Eh, dalem presiden Indonesia kruiteng elek ndek puasa. Kuwi entere ra karwan lah wong. Mbok pinter ngono urusan sekrop bae ora usah presiden. Kuwi kudu natu wong, gua anteng nabi amat. Akhirnya tambah Endul yakin lah iku nabi akhir. Akhirnya dilamar Mbak Khotijah. Ini kok ana tenan ben sambung ya. Dilamar dari Khotijah kan nikah umur 20 tahun. Paham nggih? Dinteni nganti 40 tahun, 15 tahun. Khotijah sempat mam. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jibule kok ora nang dadi-dadi nabi. Sempat mam Khotijah. Walhasil suatu saat niki ben sampean ngerti. Pas nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari Gua Hira. Pertama yang diberitahu tentu Khotijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat nawa. Tapi berduk wedi, nanti runtusan. Keluar keringat tau wedi. Sampai ngendikan seperti ya, jamiluni. Aku iku mulia, aku wedi. Tapi kalau tidak malah sepuluh. Sepuluh nampak. Ya iku sing tak enten-enteni bojoku mulai disek nanti saiki. Ngenteni 15 tahun, lagi roh bukti ini nak bojone calon. Ya iku sing diarani malaikat, koyok sing tekoning Nabi Musa. Mesti rujukannya hadan namus alladhi ja'abi. Karena yang paling tahu tentang Nabi Muhammad itu kaitannya Musa atau Isa. Akhirnya isu dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil, dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khotijah labur, Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini. Langsung Waraqah support. Yowes wayahe nabi akhir zaman turun, yaiku kuwe mat. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis tuwa. Pas kuwe diusir, sobat aku wis tuwa. Nabi yang merosong rakyat, masalah apa-apa. awamu khrijiyahum. Masa jenggan pulau diusir. Anak Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah. Dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjarai bewarokoh. Uang sing dimisi kaya kowe, mesti diantara sejarah yang tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini, yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulanya ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau ditafsir-tafsir, kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah, tapi tidak populer di Mekah karena Mekah wong jahili yang goblok, ora redur, paham ora ono apa? Sehingga orang-orang Madinah, yaitu yang dulu namanya Yatsrib, penasaran, sapa to sing calon nabi akhir zaman dari Wisono. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung mbek Kanjeng. Nah, kita Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi maca beberapa surat. Ketika maca beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha dzabima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham ya? Tetap merujuk ma asbaha ala ma unzila ala Musa napa ala Isa napa? Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit nol Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Ngene iku bapake Ibnu Abbas. Alhasil wala-wali cerita, badhe peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng pundi? Medina. Sing boyong ngene iku tiang-tiang Yatsrib, kaum Aus mbek napa? Khazraj. Tapi asal usulnya boyong, mergo mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Bon, walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini yang disebut yang tarik-tarik. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung, kalian tiang-tiang kafir. Terus Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film teng kamare, nganggu baju ini Nabi, Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif. Karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara sakniki penggembala kambing sing ngerti dalan apa alter. Iki disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Teng Gua Sur karena lama ngenteni wong musyrik berburu, cara sakniki ngenteni masa reda niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma. Niku dulure Sayyidah sinten? Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ibu-ibu macak, tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten Sayyidah sinten Asma. Sanging Gua Sur ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medi. Lah yang enggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Madinah itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imane iku sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi saka wong Yahudi nas. Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok min saniyatil wada, wong-wong cawedok-wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh semak apa kon dhuwur gunung. Tolak al-Badru napa? Alena. Dadi imane wong Medina ra ngenteni didakwahi. Pak, iki ketok nak sejarah imane wong Medina gak ngenteni di ditawai karena Nabi pertama masuk Madinah mun disambut tol al-Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina, kita harus syukur mergo ketekanan. Nah akhirnya Madinah itu diundi siapa yang paling berhak ditempati Nabi, rebutan nganti diundi mergo wis iki. Dadi Nabi ndak ngalami gejolak berarti di Madinah. Nah ngono imane wong Madinah ora ngenteni ditawai Nabi. Larang ngenteni tidak ae Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman kaya rukun ning Gunung Kidul ngono iku. Bar dakwah pirang-pirang tahun lagi tok bojo mulai lah. Niku mboten mulai masuk Madinah langsung disambut Tolak al-Badru apa? Alina min saniyatil